أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على حبيبك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الأطهر وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وإذ قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد، hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di waktu yang mustajab ini, di tempat yang penuh keberkahan ini, kita merenung kembali tentang perjalanan hidup kita sebagai seorang hamba Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Allah memberkahi setiap langkah kita, Allah membersihkan hati kita sehingga setiap ibadah merasa nikmat kita di hadapannya, dan selalu kita diberikan hidayahnya, taufiknya, inayahnya sehingga kita menghadapnya dalam husnul khatimah. Di dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang mendapatkan kasih sayang Allah. Manhum ibadur rahman, siapa manusia yang mendapatkan kasih sayang Allah? Dia disifati oleh Allah dengan 12 sifat dalam ayat tersebut, surah Al-Furqan ayat 63 sampai akhir. Kita ketahui bahwa lambang agama kita bukan bismillahil jabbaril qahhar, tapi dengan bismillahirrahmanirrahim. Allah ingin menunjukkan bahwa dia adalah rahman ar-rahim. Nabi ya ibadi innani anal ghafurur rahim. Allah menginginkan zatnya yang rahman, yang rahim senantiasa ditimbulkan. Begitu pula dalam asma'ul husna, yang pertama kita sebut la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Di dalam surah Al-Fatihah kita mengulangi kembali bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi yang penuh rahmah, Allahnya yang Rahman, nabinya yang rahmah. Bahkan dalam kita berumah tangga, kita mohon kepada Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Penuh dengan cinta dan kasih sayang. Di saat kita pergi haji pun, kita dikumpulkan di salah satu gunung yang dinamakan Jabar Rahmah. Sungguh Islam penuh rahmah. Untuk itu Allah gambarkan ibadur rahman. Manhum? Hum alladhina yamshuna alal ardi hauna. Mereka yang apabila berjalan di bumi Allah, hauna itu sangat lembut sekali. Maksudnya di sini, hauna itu ketika dia berjalan, debu pun tidak berterbangan karena tawadhu'nya. Maksudnya tidak sombong, meninggalkan atribut siapa dirinya. Karena awaluna nutfah wa akhiruna jifah. Karena awal kita sperma, akhir kita adalah bangkai. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Keluar dari rahim ibu kita bersama najis, yaitu darah. Masuk ke liang lahat pun kita menjadi najis, yaitu bangkai. Oleh karena itu, ketika seorang hamba Allah mengenal siapa dirinya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah, barang siapa yang mengenal dirinya mengantarkan dia untuk mengenal kepada Tuhannya. Memang paling repot dalam hidup ini di saat kita tidak kenal siapa diri kita, wal'iyadu billah. Timbul keangkuhan dengan harta, padahal harta hanya titipan. Al-mal maddatu syahawat. Harta kadangkala menjadi biang keroknya seseorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan harta kadang-kadang putus silaturahim. Dengan harta kadang-kadang tidak memperdulikan yang hak dan yang batil. Dengan harta kadangkala mohon maaf, dia akan terjerumus dalam kehinaan dalam pandangan Allah, wal'iyadu billah. Dengan harta pun dia menjual imannya, wal'iyadu billah. Al-mal maddatu syahawat. Sombong dengan harta, sombong dengan jabatan, padahal hanya beberapa tahun. Kadangkala sombong dengan ketampanan, kecantikan. Bahkan ada yang sombong dengan keturunannya. Tapi yang lebih dahsyat, sombong dengan ilmunya. Seperti iblis mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia, wal'iyadu billah. Iblis merasa bahwa dia 6000 tahun sujud di hadapan Allah, dia tidak mau sujud atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Aba wastakbar wa kana minal kafirin, subhanallah. Oleh karena itu, kadangkala ilmu yang seharusnya nur, ilmu yang seharusnya yang menyejukkan, ilmu yang seharusnya merapatkan barisan, ilmu yang seharusnya memberikan satu penerangan, ilmu yang seharusnya memberikan satu keteduhan, satu manfaat, kadang-kadang bukan al-ilmu nur, tapi al-ilmu nar. Menjadikan ilmu itu, maaf, menjadi api. Bukan meneduhkan, tapi memanaskan. Bukan mengumpulkan, tapi tafriq bainal ummah, memecah belah ummah. Wal'iyadu billah. Kita ketahui al-immah radhiyallahu anhum ajma'in, al-imam Hanafi, al-imam Syafi'i, al-imam dan lain-lainnya, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Tidak ada satu imam dengan imam yang lainnya saling mengkafirkan. Wal'iyadu billah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Oleh karena itu, siapa orang-orang yang berjalan di jalan muka bumi Allah ini? Ketika semakin dia berilmu, semakin dia tawadhu. Semakin dia berilmu, semakin merasa dia tidak punya apapun. Seperti Al-Imam Malik, ketika ditanya beberapa pertanyaan, dia tidak menjawab. Karena dia takut, subhanallah. Itulah nur. Al-ilmu nurun. وَنُورُ اللَّهَ لَا يُهْدَ لِلْعَاصِي. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk kepada orang-orang yang ahli maksiat, وَلْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Oleh karena itu, Al-Quran menyatakan, عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Ketika orang-orang yang bodoh, ketika orang-orang yang memfitnah, qalu salama, tidak perlu dia ladeni, tidak perlu dia memberikan tanggapan kepada orang-orang yang memberikan fitnah, qalu salama. Itu manusia-manusia yang memiliki rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dadanya penuh dengan rahmah. Apapun yang menimpa dia, dia selalu baik. Dia husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang menimpa dia, dia selalu ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran mengatakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang yang jahil itu memberikan sesuatu yang tidak baik, katakan selamat tinggal. Itu ciri yang kedua. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Siapa orang-orang yang penuh dengan rahmah Allah itu, yang dadanya penuh dengan rahmah Allah itu, adalah orang-orang yang bermalam di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Nabi, apa yang memberatkan aku untuk bangun malam ya Rasul? Berikan nasihat kepadaku. Mengapa aku berat sekali untuk bangun malam? Nabi meneteskan air mata mengatakan, Thaqulat kadzunubuk, karena beratnya dosa-dosamu, maka engkau sulit untuk bangun malam. Wallahi billah. Kalau seandainya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bangun malam, sungguh itu adalah rahmat dan karunia Allah. Walaula fadlullah wa rahmatuhu ma zaka minkum ahadin abada. Kalau seandainya bukan karena rahmat dan karunia Allah, enggak ada satupun dari kita yang mampu terlepas dari iblis laknatullah. Nah, oleh karena itu Rasul mengatakan thaqulat dzunubuk, karena beratnya dosa-dosamu, engkau sulit untuk bangun malam. Subhanallah. Sujud syukur di saat kita mampu untuk bangun malam. Dalam hadis-hadis yang banyak sekali, seseorang yang diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika dia bangun malam dalam keadaan yang mengantuk sekali, Rasul mengatakan, kemudian dia mempersiapkan dirinya berwangi-wangian di hadapan Allah. Di saat dia takbir, kemudian sujud, rukuk dan sujud. Di saat sujud mengantuk mengambilnya, sehingga dia tertidur dalam sujudnya. Allah mengatakan, hai para malaikatku, lihatlah itu hambaku. Jasadnya di bumiku, ruhnya dalam genggamanku. Kuharamkan untuk nerakaku. Salatul Lail, Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah wa radiyallahu anhu. Ya Ali, kum al-lail, walau rak'ah wahidah. Ya Ali, bangunlah malam, walaupun engkau satu rakaat. Nah, oleh karena itu, siapa yang mendapatkan rahmah Allah adalah orang-orang yang menjaga malam harinya. Di 2/3 malam atau menjelang fajarnya, dia rukuk dan sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghorama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah orang-orang yang selalu berlindung kepada Allah dari kecaman api neraka. Puncak dari seluruh doa kita agar kita tidak masuk neraka jahannam, wal'iyadzu billah. Itu puncak. Ketika kita ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di sini pula inna adzabaha kanat gharama. Subhanallah. Doa silahul mu'min. Siapa yang mendapatkan rahmah Allah adalah orang-orang yang senantiasa berdoa. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, apakah sudah kutunjukkan kepada kalian sesuatu yang dapat menghancurkan musuh-musuh kalian dan mendapatkan rizki kalau kalian melakukannya? Apa ya Rasul? Berdoalah di waktu pagi hari dan sore hari, kata Rasulullah. Fa inna du'a silahul mu'min, karena doa adalah senjata orang-orang mukmin. Iblis laknatullah berdoa kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis matrud min rahmatillah, terusir dari rahmat Allah, maka iblis masih doanya dikabulkan Allah. Oleh karena itu, jangan pernah merasa bahwa Allah tidak mengabulkan doa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan ada 3 yang iblis tidak mampu untuk menguasai kalian. Yang pertama, orang-orang yang mukhlisin lahuddin, orang-orang yang amalnya hanya karena Allah. La yuridu minkum jazaan wala syukura, yang tidak menginginkan balasan dari manusia atau tanda terima kasih dari siapapun kecuali min Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menyatakan hal jazaul ihsan illa al-ihsan, tidak ada sesuatu yang baik yang kita kerjakan kecuali Allah yang membayarnya. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak akan tembus iblis ke hati orang-orang yang ikhlas, mukhlisin lahuddin. Yang kedua, orang-orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah. Ma ra'aitu illa jamila. Tidaklah aku melihat sesuatu yang ditetapkan Allah kecuali keindahan. Karena aku husnudzan kepada Allah. Apabila aku sehat, diberikan kenikmatan oleh Allah. Apabila aku sakit, mungkin Allah akan menaikkan derajatku. Atau Allah menghapuskan dosa-dosaku. Atau terlalu banyaknya dosa, Allah peringati aku. Husnudzan kepada Allah. Yang ketiga, yang lidahnya selalu berzikir kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadha batila faqina 'adzaban nar. Subhanak faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul 'adzim. Orang-orang yang berdirinya, duduknya, berbaringnya yadhkuruna Allah. Iblis tidak akan mampu untuk itu. Oleh karena itu, di sini disebutkan adalah doa. Doa yang kita panjatkan di pagi, di petang, bahkan mau tidur. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menyatakan, barang siapa yang membaca ayatul kursi sebelum tidurnya, Allah turunkan dua malaikat untuk menjaga sampai fajar. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang ketiga adalah orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah. Fa inna du'a silahul mu'min, ad-du'a mukhul ibadah. Dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya dapat sampaikan karena waktu Jumat adalah sangat singkat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, membuka dada kita untuk kita selalu merenung tentang perjalanan hidup ini, diberikan hidayah olehnya, diberikan petunjuk olehnya, sehingga hidup kita ini selalu bermanfaat untuk banyak orang. Hadanallah barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikr hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبع هدى إلى يوم الدين. واعلموا أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم طهر قلوبنا وزكي أعمالنا. اللهم لا تحرم شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احشرنا معهم وتحت لوائهم ولا تحرم رؤيتهم يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.